Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel aku Rina. Apa kabarnya nih teman-teman hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau bikin resep minuman yang ini rasanya enak juga sehat. Dan minuman ini terinspirasi dari resepnya Dr. Zaidul Akbar. Nah, apa aja bahan-bahannya? Kita butuh 1 batang serai yang sudah digeprek. Kita juga butuh jahe, 1 jempol jahe, sama 1 ruas kunyit, ruas jari, 1 ruas jari kunyit. Ini sudah aku potong-potong biar gampang. Sama kita butuh jeruk nipis. Nanti aku pakainya 1/4 aja karena aku nggak kuat asam. Nah, kalau kalian mau diet, yang lagi diet, bagusnya bisa setengah atau bisa 1 bulat begini. Terus kita juga butuh madu. Madunya nanti aku pakai 1,5 sendok makan. Sebetulnya nggak ada takaran pastinya ya, jadi masih bisa pakai di kira-kira aja. Oh iya, satu lagi, kita butuh 1 gelas air yang sudah siap minum, air matang ya, atau boleh air galon. Nah, apa sih fungsinya atau manfaatnya minuman yang rasanya enak dan sehat ini? Nah, minuman ini berfungsi untuk melancarkan pencernaan kita. Terus ini juga bagus untuk yang sedang diet, karena kalau rutin diminum 1 hari 2 kali itu bisa menurunkan berat badan. Nah, buat yang sedang menurunkan berat badan, selain meminum minuman ini, kalian juga diharuskan olahraga. Jangan sampai berat badannya turun tapi nanti jadinya kayak balon yang ditiup terus tiba-tiba kempes. Itu kan jadi kayak kelemer-kelemer gitu ya. Jadi yang dari apa gemuk terus tiba-tiba kurus tapi gak dibarengi dengan olahraga, itu nanti jadinya gak bagus gitu. Gak sekel bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya apa ya, pokoknya jadi kayak balon yang tadi tuh, balon ditiup besar terus tiba-tiba kempes gitu, jadinya gak bagus dilihatnya kan. Nah, karena minuman ini juga pakai jahe, dia bagus banget untuk memperbaiki pencernaan. Ini jahe juga mengandung antioksidan, jadi bisa membuat kulit jadi bagus. Yang keriput-keriput, yang udah mulai keriput-keriput, kusam, minum ini insya Allah kulitnya jadi bagus lagi. Terus, ini juga rimpang-rimpang ini, dia berfungsi untuk anti-inflamasi. Dia jadi meredakan peradangan itu. Bisa untuk mengurangi rasa sakit. Nah, ini bagus banget buat kalian yang kalau bisa atau pas lagi haid kalian biasa nyeri atau sakit, gerah banget ini guys, yang biasa haidnya sakit atau yang haidnya nggak teratur, minum ini rutin ya, insya Allah haidnya jadi lancar. Terus yang biasa nyeri-nyeri itu nyerinya berkurang. Ini pengalaman aku ya, kalau haid nyeri itu minum ini jadi sakitnya berang gitu. Terus yang udah kurus gimana minumnya? Nah, buat yang udah kurus, saran aku sih jangan sering-sering minum ini ya, takut jadi tambah kurus. Buat yang kurus paling enggak minum 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Kalau aku sih biasanya 2 minggu sekali atau pas mau datang bulan itu aku minum ini. Biar datang bulannya atau pas lagi haid itu nggak nyeri sakit perutnya, nggak terlalu sakit. Buat yang sedang program diet atau mau menurunkan berat badan, ini bagusnya diminum 2 kali sehari. Kapan minumnya? Minumnya bagusnya sih saat perut lagi kosong, jadi dia akan gampang terserap oleh tubuh. Nah, gimana cara bikinnya? Kita tinggal siapkan panci. Nah, masukkan ini serai yang sudah digeprek. Jahe sama kunyitnya kalian juga boleh digeprek. Ini sama aku iris. Terus masukkan 1 gelas air. Airnya air matang ya, karena nanti kita ngerebusnya akan mendidih, sampai menjelang mendidih aja. Terus madu sama jeruk nipisnya kita masukkan nanti kalau mau diminum. Nah, sekarang kita rebus dulu ya. Kita ngerebus ini jangan sampai mendidih ya teman-teman, makanya tadi kita pakai air yang sudah matang. Nah, kita matikan sekarang ya teman-teman, itu warna airnya sudah berubah menjadi kekuningan gitu. Kita akan saring ke dalam gelas. Terserah boleh disaring, boleh enggak ya. Halo. Nih, boleh disaring, boleh enggak, terserah kalian. Serai, jahe, sama kunyitnya enggak usah dimakan lah ya. Nah, terus ini kan masih panas. Kita tunggu dulu sampai hangat. Nanti minumnya pas hangat. Terus nanti tinggal dicampur jeruk nipis sama madunya. Buat yang mah gimana? Yang punya penyakit mah itu nggak apa-apa, karena jeruk itu cuma rasanya aja yang asam, tapi sifatnya dia adem kok, nggak asam di perut ya, di lambung itu nggak asam, jadi nggak masalah. Malah ada yang sakit mah minum ini, alhamdulillah mahnya nggak pernah kambuh. Oh iya. Kalau misalnya kalian nggak punya madu, kalian bisa ganti pakai gula aren. Kalau nggak punya gula aren, kalian bisa pakai gula jawa atau gula merah. Tapi jangan pakai gula putih atau jangan pakai gula pasir. Kenapa? Kalian bisa cari di Google ya, kenapa nggak boleh pakai gula putih. Segitu dulu tips dari aku, semoga bermanfaat. Maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton video ini. Seperti biasa, jangan lupa sholat, jangan lupa bahagia, dan jangan lupa membahagiakan. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Insya Allah. Assalamualaikum.